السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan semoga Engkau lindungi kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, semoga Allah merahmati beliau, merahmati keluarga beliau, merahmati orang-orang yang beliau cintai dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Kita akan kembali bersama beliau di hadis berikutnya dari bab iktisad fi ta'ah, dalam bab proporsional dan seimbang di dalam ketaatan. Dan jamaah yang Allah muliakan, sekarang kita akan masuk ke hadisnya Hanzalah. Hadis Hanzalah. Hadis yang baru. Kita sudah selesaikan hadisnya Abdullah bin Amr bin As. Sekarang kita masuk ke hadis Hanzalah. Hadirin Allah muliakan, dan hadis ini menarik sekali. Simple, sederhana, gak berat, cocok untuk dikaji di pagi tanggal 27 dengan sayup-sayup dan ngantuk-ngantuk ya, banyak di antara kita. Jadi ini gak berat-berat kok. Kita lanjutkan dan kita langsung jelaskan, karena ini bisa dicarakan semi cerita. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, semoga Allah rahmati beliau, wa an abi rib'i Hanzalah bin Rabi al-Usaidi al-Katib, dari Abu Rib'i Hanzalah bin Rabi al-Usaidi al-Katib, salah satu kutabi Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah satu penulis atau sekretaris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa beliau? Kita jelaskan dulu siapa beliau, karena langsung masuk ke cerita. Beliau adalah Hanzalah bin Rabi bin al-Usaidi At-Tamimi. Beliau dijuluki Hanzalah Al-Katib, Hanzalah Sang Juru Tulis kalau bahasa kita. Jadi Hanzalah Sang Juru Tulis, karena beliau salah satu penulis yang dipercaya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada saat itu hanya sedikit orang yang bisa nulis di tengah-tengah bangsa Arab. Jadi hanya sedikit yang bisa nulis. Makanya masih ingat hadis Nabi SAW, nahnu ummatun ummiyah, kami ini umat yang ummi, umat yang buta huruf. Salah satu maknanya adalah mayoritas orang Arab itu pada saat itu buta huruf, jadi gak nulis, gak nyatet. Tapi Hanzalah termasuk yang bisa nulis, termasuk yang bisa nulis. Dan Hanzalah yang diutus ke penduduk Taif untuk menawarkan dua hal, perdamaian atau perang, itu Hanzalah yang diutus. Dan Hanzalah juga ikut bersama Khalid bin Walid dalam peperangan-peperangan beliau di Irak. Jadi beliau juga ikut, dan beliau juga terlibat dalam Al-Qadisiyah cukup panjang. Ini potret sejarah yang sangat terkenal. Dan masih banyak lagi tentang Hanzalah. Beliau wafat di setelah era Ali bin Abi Thalib. Jadi hadirin Allah muliakan, beliau wafat di masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Itulah kira-kira Hanzalah secara singkat. Kita masuk. Ini Hanzalah menceritakan sebuah kejadian. Laqiyani Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Aku bertemu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Faqala kaifa anta ya Hanzalah? Abu Bakar bertanya, bagaimana kabarmu wahai Hanzalah? Lalu kata Hanzalah, qultu nafaqa Hanzalah. Hanzalah ini kayaknya sudah jadi orang munafik. Jadi Hanzalah sepertinya sudah jadi orang munafik. Jangan-jangan aku munafik, mungkin bahasa kita gitu. Jangan-jangan aku munafik nih sekarang nih. Kagetlah Abu Bakar. Oh, ini sahabat tulen gitu loh. Sahabat Nabi SAW yang terpercaya, kok bisa merasa dirinya munafik? Lalu kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an, subhanallah ma taqul, subhanallah, apa yang kau katakan? Jadi hadirin Allah muliakan, bingung Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Kok bisa Hanzalah merasa dirinya munafik? Lalu Hanzalah jelaskan, qultu takunu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzakiruna bil jannah wan nar ka'anna ra'ya 'ain. Kita tuh ketika bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa diingatkan tentang surga dan neraka. Sampai seakan-akan surga dan neraka itu di pelupuk mata kita. Kita lihat sendiri. Pokarnya ngersep, begitu dicerita tentang surga semangat, begitu dicerita tentang neraka takut, khawatir, nggak karu-karuan perasaan gitu loh, terbawa, hanyut dengan apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza kharajna min 'inda Rasulillah, dan kalau kita bubar gitu ya, kalau kita pulang ke rumah dari majelis Nabi SAW, lalu kita bertemu dengan istri dan anak-anak gitu. Asafnal azwaj wal aulada wad dhi'at nasina katsira. Jadi kalau kita udah ketemu dengan atau bergaul atau bermain dengan istri dan anak-anak dan segala hiruk pikuk urusan dunia, nasina kathiran, kita tuh kayaknya sering lupa ya gitu. Jadi kalau udah ketemu istri lupa, udah ketemu anak-anak lupa, udah ketemu anak main kerjanya suka main gitu loh. Enggak 174 jam main enggak, tapi ya bercanda lah sama ini, sama istri dan anak-anak dan urusan-urusan dunia yang lain. Kita suka lupa, kata Hanzalah. Hadirin Allah muliakan. Jadi Hanzalah itu merasa apa jemaah? Merasa kayak bermuka dua. Jadi di majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu serius, khusyuk, pokoknya udah pengen masuk surga banget dan kayaknya takut sekali dengan neraka. Tapi begitu ketemu istri anak-anak, jadi main. gitu ya. Jadi main. Masya Allah. Antum merasakan yang seperti yang telah rasakan gak? Antum jangankan ketemu istri anak-anak, oh belum keluar aja udah main di majelis gitu. Ustaznya bubar kita main udah ketawa-ketawa. Itu, belum ketemu istri sama anak-anak. Masih di majelis, ustaznya udah pulang. Udah, gak karu-karuan deh. Apalagi udah sampai parkiran, udah keluar ke, udah main-main segala macam. Jadi mungkin kita tuh harusnya merasa munafik kubik gitu, bukan kuadrat lagi, udah kubik nih pangkat tiga. Jadi para sahabat tuh ininya tuh pas ketemu istri dan anak-anak. Gitu, kalau dalam cerita ini, kita nih belum kemana-mana udah banyak yang lupa. Ya. Jadi hadirin Allah muliakan, lihat menariknya kan Hanzalah cerita ke Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Apa kata Abu Bakar? Fa wallahi inna lanalqa mithla hadha. Ternyata responnya Abu Bakar mengagetkan juga, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Beliau katakan, oh demi Allah, kami juga merasakan hal yang serupa. Jadi Abu Bakar juga sama, jemaah. Abu Bakar juga merasakan hal yang serupa. Jadi Abu Bakar yang profilnya udah zuhud, Abu Bakar udah zuhud banget, udah akhirat banget ya. Ternyata kalau ketemu istri main juga, bercanda juga. Ketemu anak-anaknya main juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Iya ya, aku juga. Tapi jelas proporsional mereka hadirin. Nanti kita jelaskan poinnya. Tapi Abu Bakar tuh merasa, iya saya juga ngerasa demikian. Akhirnya yang awalnya cuma Hanzalah yang galau, Abu Bakar ikut-ikutan. Akhirnya berdua nih, masya Allah. Hatta dakhalna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sampai mereka mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Bakar gak basa-basi, khawatir juga tentang diri mereka. Jangan-jangan aku munafik juga, kata Abu Bakar. Ayo udah kita tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuk. Terus fakultu, lalu Hanzalah melanjutkan. Hanzalah melanjutkan. Kata Hanzalah, nafaqa Hanzalatu ya Rasulullah. Kata Hanzalah, Hanzalah telah munafik wahai Rasulullah. Atau jangan-jangan Hanzalah sudah munafik ya Rasulullah. Lihat para sahabat ya, kembalikan ke diri mereka. Ini kan berdua nih. Coba kalau gaya kita, ini Rasul dia kayaknya merasa munafik nih Rasul gitu. Jadi coba kalau Abu Hanzalah kan nggak bilang Rasul ya Rasulullah, Abu Bakar mau curhat nih, katanya dia merasa munafik. Nggak begitu. Kata Abu Bakar, kan kita suka gitu. Kita tuh suka nembak teman kita. Ya Rasulullah ini mau curhat. Lo apaan sih bilang-bilang gue? Kan lo tadi katanya mau munafik. Jadi akhirnya ribut sendiri. Tapi para sahabat gak begitu. Para sahabat itu memajukan dirinya. Demi Allah, apa kata Hanzalah, Hanzalah itu kayaknya udah munafik. Atau jangan-jangan Hanzalah munafik. Faqala Rasulullah SAW. Lalu Nabi SAW bersabda, wa madzak, kenapa sampai merasa demikian? Qultu ya Rasulullah, nakuna indaka tudzakkiruna binari wal jannah. Kita ini kalau di sisi engkau, engkau mengingatkan kita, mengajarkan kita tentang neraka dan surga. Ka'anna ra'yal 'ain. Seakan-akan surga dan neraka itu dari depan mata kita. Fa idza kharajna min 'indika asafna al-azwaj wal aulad wa dhay'at. Nasina katsira. Dan kalau kita udah pulang ke rumah, ketemu istri dan anak-anak, lalu ada urusan, kita banyak lupanya. Jadi itu alasannya. Merasa bermuka dua. Merasa bermuka dua. Faqala Rasulullah SAW. Lalu Nabi SAW menjawab, waladhi nafsi biyadi law tadumuna ala ma takununa indi wa fi dhikri lasafahatkumul malaikatu ala furushikum. wa fi turuqikum. Walakin ya hanzala sa'atan sa'ah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, seandainya kalian dapat menjaga kondisi keimanan kalian sebagaimana kalian rasakan ketika kalian bersamaku atau di majelisku dan di dalam zikir-zikir, tentu saja malaikat akan menjabat tangan kalian di atas tempat tidur kalian dan di jalan-jalan kalian. Namun ya hanzalah sa'atan sa'ah, sesaat dan sesaat. Jelas ini. Jadi maksudnya kata para ulama, kalau kalian atau kalau engkau wahai hanzalah konstan begitu. Jadi ketemu istri, ketemu anak-anak, pokoknya gayanya kayak ngeliat surga, kayak ngeliat neraka. Gitulah. Pernah enggak sih antum ngeliat istri antum kayaknya ngeliat neraka gitu? Tapi ini konotasi lain ya. Aku sering tuh Pak Ustadz, beda gitu loh. Kalau ngeliat neraka di sini tuh maksudnya ngeliat akhirat. Kalau ini udah sumpek sama istrinya, jadi aduh, ngeliat istri tuh kayak ngeliat neraka, agak panas-panas gitu Pak Ustadz gitu. Nah, bukan itu maksudnya. Tapi maksudnya adalah udah nggak tertarik sama dunia, nggak ingin bercanda, tapi nggak sebel juga sama istri. Tapi ingatnya tuh, nanti aku diazab, nanti aku diceburin neraka, jadi begitu. Jadi kalau bisa konsen demikian, maka malaikat akan menjabat tangan kalian ikraman lakum, sebagai bentuk penghormatan kepada kalian. Wa bayanan li jamili amalikum wa kabiri fadlikum, dan menjabat tangan sebagai simbol untuk menjelaskan betapa hebatnya amalan kalian dan betapa tingginya keutamaan kalian. Karena kalau kalian bisa begitu, maka kalian telah keluar dari tabiat manusia. Jadi kalian kalau bisa begitu, berarti kalian sudah keluar dari tabiatnya manusia. Manusia gak begitu. Manusia itu saatan saat. Manusia itu sesaat-sesaat. Ada kalanya senang, ada kalanya sedih, ada kalanya inget apa namanya, benar-benar hadir gitu depan mata. Ada jeda sedikit. Bukan lupa sama akhirat ya, tapi jeda sedikit. Ada bermain dengan dunia, dengan duniawi yang mubah gitu loh. Bukan terfitnah dengan dunia, tapi bermain dengan dunia yang dimubahkan atau dibolehkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu manusia. Jadi kalau kita bisa 7-4 jam seperti di kajian, berarti kita udah keluar dari tabiat manusia. Nanti malaikat salamin kita, kata Nabi SAW. Dan itu susah banget gitu loh. Siapa yang bisa demikian? Makanya manusia itu solusinya adalah saatan sa'ah. Ya sesaat-sesaat. Ada waktunya kita tuh ingat akhirat. Ya, kan gitu hadirin. Ada waktunya gitu kan. Kayak kehidupan antum gitu kan. Ada antum pas nikah gitu loh. Terus abis nikah ketemu dengan istri antum setelah itu. Siapa yang tahu waktu nikah, pas akad nikah, terus abis akad nikah ketemu istri di kamar, yang antum ingat adab kubur gitu. Kan gak ada, itu gak jadi akad hadirin. Bubar gitu loh. Beonya bingung. Nah, aku gak jadi akad lah, aku mau ke kuburan aja. Mengingat kematian. Loh ini udah semua udah komplit, ada wali, ada mempelai wanita, segala macam. Enggak. Gak jadi lah gitu. Jadi kacau semuanya nanti. Manusia gak begitu. Manusia itu ya ada waktunya itu tadi. Ada waktunya bergembira. Ada waktunya benar-benar concern ingat azab kubur. Ada waktunya ingat neraka. Ada waktunya ingat surga. Ada waktunya bermain. Saat dan saat ada waktunya. Itu konsep yang benar. Gitu. Ada waktunya tidur. Ada waktunya bersenda gurau yang mubah. Ada waktunya sholat, ada waktunya nangis misalnya ketika sujud atau ketika kunut witir, tapi ada waktunya dia ketawa gitu, bercanda. Abis, misalnya abis sholat taraweh dan witir, ya, udah selesai semua, udah selesai, terus ketemu teman bercanda, jangan dibilang munafik antum tuh, ah ana tuh samping antum, ana pikir antum orang soleh, nangis ketika witir, eh ternyata ketawa juga, munafik gitu, gak bisa begitu jamaah. Itu bukan bermuka dua, bukan gitu loh, itu ya manusia demikian gitu, hadirin sekalian, jelas ya. Nah, dan terakhir hadirin yang Allah muliakan, pelajaran bagi kita, lihat bagaimana para sahabat itu khawatir dirinya terjatuh ke dalam kemunafikan, dan ini penting, ini juga harus ditekankan. Jadi dengan segala kehebatan dan prestasi mereka, mereka itu merasa diri mereka itu belum ideal, belum mantap gitu loh. Padahal udah mantapnya minta ampun. Khawatir terjatuh ke dalam kemunafikan. Makanya itu yang dikatakan dalam Bukhari, dalam Sahih Bukhari kan, makhafahu ila mu'min wa ma'aminahu ila munafik. Tidak ada yang khawatir terjatuh ke dalam riya dan kemunafikan kecuali orang beriman. Dan tidak ada yang merasa aman dari riya dan kemunafikan kecuali orang munafik. Dan kita ini dilarang merekomendasi diri kita sendiri. Allah berfirman dalam surat An-Najm ayat 32 di akhir-akhir tuh hadirin, fala tuzakku anfusakum, maka janganlah kalian merekomendasi diri kalian sendiri. Jangan sampai, maksud rekomendasi ini sini apa sih? Jangan kalian menganggap diri kalian suci, itu maksudnya. Fala tuzakku anfusakum, jangan, maka jangan menganggap diri kalian suci. Huwa a'lamu biman ittaqwa, Allah yang Maha tahu siapa yang paling bertakwa. Atau Allah yang Maha tahu siapa yang bertakwa. Jadi jangan mengklaim diri kita suci, mengklaim diri kita orang soleh, mengklaim diri kita, jangan. Allah Maha tahu dah, gak perlu kalian klaim. Dan ini ikutilah para sahabat, khawatir dirinya munafik. Padahal Alhamdulillah, padahal Abu Bakar, kan repot tadi, kalau Abu Bakar, apa namanya, sekaliber Abu Bakar, orang nomor satu, masih khawatir dirinya munafik. Kok kita merasa diri bersih dari dosa, suci, padahal baru juga ibadah 10 malam terakhir, baru juga sholat tahajud sama imam misalnya agak lama, baru juga sholat tarawihnya 1 juz, itu juga belum dikejar lagi ngertinya berapa persen gitu, penting 1 juz gitu, khusyuknya tuh berapa persen, kayaknya udah merasa suci banget. Gak boleh kita hadir. Itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau ada umat Nabi SAW yang boleh mengklaim dirinya suci, ya Abu Bakar, orang-orang nomor satu, orang nomor satu. Tapi beliau merasa, iya jangan aku munafik nih. Ini pelajaran besar, jangan pernah merasa aman dari kemunafikan. Dan ciri-ciri orang yang beriman itu khawatir dirinya munafik. Itu ciri-ciri orang beriman, khawatir dirinya munafik. Makanya apa kata Ibnu Abi Mulaikah? Kata Al-Imam Ibnu Abi Mulaikah, adraktu 30 min ashabi Nabi SAW, kulluhum yakhafun nifaqa ala nafsi. Aku bertemu 30 sahabat Nabi SAW, semuanya khawatir dirinya munafik. 30 sahabat Nabi, kata Ibnu Abi Mulaikah. Saya ketemu langsung 30 sahabat Nabi SAW, semuanya khawatir dirinya munafik. Soalnya kita tenang-tenang aja, kita merasa diri bersih, kita udah suci, kita udah ngaji, kita udah hijrah, kita udah tulan. Enggak. Kita hebat. Enggak ada. Bukan begitu para sahabat Nabi SAW. Ini yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Dan hidup itu tadi, ada waktunya, ada waktunya. Ada waktunya kita serius, ada waktunya kita bisa santai. Di kajian serius, ibadah serius, baca Quran serius. Tapi ketika sama istri, sama anak-anak, itu silakan bermain. Bahkan kan bermain dengan istri itu keutamaan, hadirin. Makanya kan Nabi SAW, halan bikran tula'ibu hawa tula'ibuk. Kenapa gak nikah dengan gadis aja, kata Nabi? Tula'ibu hawa tula'ibuk, agar kamu optimal bermain dengan dia dan dia optimal bermain dengan kamu. Karena secara umum demikian, secara umum. Jadi alasannya biar bisa bermain. Hadirin Allah muliakan. Jadi bermain itu penting. Bermain itu penting. Emang kalau ditanya, emang janda gak bisa bermain? Ada perbedaan. Salah satu penekanannya adalah kalau janda sudah kenal laki-laki, kalau gadis gak kenal laki-laki. Jadi sehingga bisa total gitu loh. Sebagian para ulama menjelaskan demikian. Gitu loh, hadirin sekalian. Jadi itu pembahasan lain, tapi intinya hidup itu saatan-saatan. Saatan-saatan. Ada waktunya. Ada waktunya. Pokoknya kan 10 malam terakhir syahdu, serius ibadah. Nanti Idul Fitri gembira. Gitu kan? Idul Fitri kan Id, gembira. Nabi SAW dan Aisyah kan sempat melihat permainan perang yang dilakukan oleh Bani Arfidah di Masjid Nabawi. Bermain perang gitu. Permainan. Jadi itulah keindahan agama kita. Semua diakomodir. Karena manusia begitu tabiatnya. Gak bisa 7-4 jam serius terus, susah. Ini yang bisa disampaikan. Jazakallah khairan. Semoga bermanfaat. Dan semoga kita mendapatkan keberkahan. Selamat beristirahat. Dan semoga Allah jaga kita dan Allah terima seluruh amal ibadah kita. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.